Teganya kamu bro, bro, sakiti aku bro. Engkau bermain cinta, kau buatku kecewa. Sungguh, sungguh ku kecewa. Bro, maafkan aku bro. Bro, karena ku tahu bro, engkau pemain cinta, kau tak pernah setia. Kini ku lepaskan saja. Biar aku terluka, biar aku kecewa, tapi kini ku bahagia. Coba untuk mencintaimu, lalu harus bagaimana? Harus bilang apa? Cuma sorry, hanya sorry, cukup sorry, sorry lagi. Bro, sorry bro, kini aku tahu kamu bro, kau penjahat cinta bro. Sorry, aku gak bodoh bro.